tentang membeli produk yang ternyata brand atau merek dari produk-produk tersebut adalah pendukung dan penyokong dana untuk kaum LGBT. Apakah tidak apa-apa untuk membeli produk tersebut? Karena terkadang produk-produk brand tersebut sedang kita butuhkan dan harganya lebih murah daripada brand atau merek lain. Atau kita harus memboikotnya dan beralih kepada produk merek lain. Lalu ketika kita sudah terlanjur membeli produk tersebut, apakah kita termasuk sebagai pendukung dari kaum LGBT? Jazakumul khairan. Tidak harus memboikotnya. Saya ulangi dari awal, tidak mengapa memboikotnya, tetapi tidak harus dan tidak ada kewajiban. Yang berikutnya, bahwasanya ketika kita membeli satu barang dari orang kafir sekalipun, tidak mengapa. Tentunya orang kafir akan menghalalkan riba dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika wafatnya dalam keadaan masih ada urusan dengan seorang Yahudi, beliau gadaikan baju besinya untuk membeli sesuatu dari Yahudi. Tentunya Yahudi bukan hanya melakukan LGBT, melakukan segala macam kekafiran, riba, apalagi segala macam kejelekan-kejelekan. Maka terjawab yang terakhir tadi, bahwasanya tidak mesti orang yang membeli barangnya berarti mendukung LGBT. Tidak mesti. Kita benci, kita tidak suka ketika kita cari barangnya enggak ada kecuali di situ. Ya enggak apa-apa, kamu beli di sana. Sehingga diurutkan jawabannya, kalau engkau ingin memboikotnya, tidak mengapa. Dan itu menunjukkan kalau kita memang benci pada mereka. Saya pribadi ketika mendengar itu enggak suka dan malas sudah sejak itu sampai hari ini, tidak mau untuk mengambil produknya. Yang kedua, barakallahu fikum, kalaupun tidak memboikot, tidak mengapa, jangan disalahkan. Karena urusan dagang, urusan duniawi ya, apakah dia mau membeli dari seorang muslim ataupun seorang kafir, dari seorang baik ataupun seorang jelek, hanya saja jual belinya tetap dengan cara yang syar'i. Artinya dengan syarat-syarat jual beli yang sah, yang benar. Yang ketiga, apakah ketika seorang membeli produknya dikatakan mendukung? Tidak mesti demikian. Wallahu ta'ala alam. Ada yang membelinya karena memang niat mendukung, ada yang membelinya tidak niat mendukung. Dia hanya berhajat kepada barangnya dan dia melihat itu lebih bagus, lebih murah. Itu lain perkara. Barakallahu fikum. Sebab akan berbahaya kalau engkau menganggap setiap pembelian berarti mendukung. Sekian banyak produk-produk yang dibikin oleh orang-orang kafir, apakah kita menunggu kekafiran mereka? Bahkan kadang-kadang ada di dalam produknya lambang, lambang kekafiran tadi pada barang-barangnya. Apakah kemudian jadi haram untuk membelinya? Tidak demikian, wallahu ta'ala alam. Hanya saja lambang-lambang itu kalau bisa dihilangkan, kita hilangkan.